Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Asyarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas ilmu, akan membahas hal-hal yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terlebih adalah perbuatan-perbuatan ibadah, agar ibadah yang kita kerjakan memang benar sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah mengetahui Allah menciptakan kita, tugas kita apa? Untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Maka tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar. Tidak mungkin ibadah kita dibalas dengan pahala, dibalas dengan ganjaran, kecuali ibadah tersebut harus dilandasi dengan ilmu agama. Bagaimana seorang tahu cara sholat dengan benar, cara haji umroh dengan benar, cara berpuasa dengan benar, maka kita harus duduk bersama, harus membaca kitab-kitab ya tentang ilmu agama. Duduk hadir ke majelis ilmu, maka kita belajar ilmu agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita, kemudian juga membalas dengan ganjaran ataupun pahala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian juga kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, para pengikut beliau, para sahabat beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti biasa pada hari Jumat jam 8 kita akan membahas tentang kitab fikih muyassar yang ringan, yang mudah, agar kita bisa ya benar-benar menjalani syariat dengan ilmu agama. Entah syariat salat, syariat wudu dan seterusnya. Dan kita masih sedikit ya ada membahas tentang permasalahan mandi junub, yaitu hukum-hukum atau apa saja yang dilarang kalau seseorang junub dan belum mandi. Maka ada beberapa larangan bagi orang yang junub namun belum mandi. Ada beberapa amalan, ada beberapa perbuatan yang dilarang. Yang pertama adalah penulis mengatakan ya, al-ahkamul murattabatu ala dzalik yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut, maksudnya adalah hukum-hukum yang berkaitan bagi orang yang junub namun belum mandi, apa saja yang dilarang. Nah, maka kata penulis bisa diuraikan secara global ya sebagai berikut. Maka yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub sebelum dia mandi, yang pertama adalah tidak boleh berdiam diri di masjid. tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta tafhamun ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma. Agak afwan, agak lupa. Ulun cari dulu ayatnya, khawatirnya salah ulun membaca. Jadi ada beberapa hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub. Yang pertama adalah tidak boleh berdiam di dalam masjid kecuali hanya sebatas melintas saja. Nah, disebutkan di surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat ataupun termasuk juga di dalamnya adalah janganlah mendekati tempat salat yaitu masjid sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian baca. Ini sebelum khamar dilarang secara mutlak. Jadi ketika pengharaman khamar atau minuman keras itu dilarang secara bertahap. Nah, di antara tahapannya adalah kalau seandainya sholat maka tidak boleh dalam keadaan mabuk. Berarti apa? Di luar sholat maka tidak diharamkan ketika itu untuk minum khamar. Nah, kemudian Allah juga mengatakan, dan janganlah kalian sholat, dan juga termasuk di dalamnya adalah mendekati atau memasuki tempat sholat yaitu masjid oleh orang yang junub, kecuali abiri sabil, orang yang hanya melintas sampai dia mandi. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak dibolehkan berdiam di dalam masjid. Kalau hanya sebatas melintas, ya, hanya sebatas lewat, tidak sampai duduk, maka tidak mengapa. Nah, kemudian penulis mengatakan, kemudian kata penulis, faiza tawaddoa jazalahul mukthu fil masjid li thubuti dzalik an jama'atin minas sahabah ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li anna alwudu'a yukhaffifu alhadath wal wudu' ahadu tuhuraini. Nah, kata penulis, bila dia sudah berwudu, dia misalnya junub nih namun belum mandi dan ingin berdiam di masjid, kalau dia sudah berwudu maka boleh berdiam di masjid. Kenapa demikian? Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat, ya, atau sebagian sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada di antara mereka yang berdiam di dalam masjid dan mereka dalam keadaan junub namun mereka sudah berwudu. Kemudian, dan karena wudu meringankan hadas. Wudu adalah meringankan hadas. Jadi ketika seorang itu misalnya berhadas besar, kemudian dia berwudu, maka meringankan hadas tersebut sehingga dia boleh untuk berdiam di masjid. Dan wudu adalah salah satu dari dua cara bersuci. Jadi ketika seseorang ingin bersuci, ingin berwudu mengangkat hadas kecil, maka dia berwudu ataupun dengan bertayamum. Jadi penulis di sini mengatakan hal yang diharamkan bagi orang yang junub dan dia belum mandi maka tidak boleh untuk berdiam di masjid kecuali hanya sebatas melintas atau lewat saja. Nah, diriwayatkan dari beberapa sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka junub maka mereka berdiam di dalam masjid namun mereka dalam keadaan berwudu. Jadi boleh, kata penulis, kalau seandainya pian junub kemudian pian belum mandi, ingin kajian, ingin ta'lim, namun boleh kalau seandainya pian berwudu. Nah, tentang permasalahan ini ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa hukumnya boleh saja bagi orang yang junub dan belum mandi untuk tinggal atau berdiam di masjid. Nah, tidak dilarang. Mereka ya mengatakan bahwa di antara tafsiran yang lain dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak boleh salat atau mendekati tempat salat bagi orang yang mabuk tadi, dan juga tidak boleh bagi orang yang junub kecuali, nah tadi kan diistafsirkan abiri sabil dengan orang yang melintas. Tafsiran yang lain, dan ini adalah tafsiran Abdullah bin Abbas, di antara tafsiran yang lain, dan ini adalah tafsiran Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan abiri sabil maksudnya adalah orang musafir, orang yang safar. Berarti maksudnya apa? Tidak boleh sholat bagi orang yang mabuk tadi sampai dia memahami apa yang dia baca. Kemudian, dan juga tidak boleh sholat atau mendekati tempat sholat bagi orang yang junub kecuali dia safar. Kecuali dia safar sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Nah, maka maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang ya ingin sholat, maka dia tentu harus apa? Mandi junub dulu. Namun ketika dia ingin masuk ke dalam masjid, maka tidak disebutkan di sini bahwa dia harus apa? Maka dia terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena maksud abiri sabil, kata Abdullah bin Abbas, beliau mentafsirkan bukan dengan melintas, tetapi adalah orang yang safar. Kemudian kalau dia ingin sholat, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Tidak ada kaitannya tentang orang yang berdiam atau bergana di dalam masjid bagi orang yang junub terlarang. Jadi kata beliau bahwa tidak mengapa seseorang yang junub kemudian dia belum mandi untuk tinggal di dalam masjid. Nah, kemudian di antara dalil yang mengatakan bahwa tidak dibolehkan bagi orang yang junub untuk tinggal di masjid, ada dalil yang lain, yaitu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala li junub. Sesungguhnya saya tidak membolehkan ke masjid bagi orang yang haid, dan juga saya tidak membolehkan bagi orang yang junub. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan, tidak boleh bagi orang yang junub dan juga haid. Namun para ulama diantaranya ya Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Banyak para ulama melemahkan hadis ini, diantaranya adalah Imam Ahmad. Karena hadis yang kita sebutkan, ada dua hadis tadi, itu bersumberkan dari seorang rawi yang bernama Jasrah binti Dajjajah. Ini seorang perempuan ya. Kemudian beliau ini dinilai sebagai rawi yang lemah. Di antaranya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan bahwa rawi ini, Jasrah ini, indaha ajaibu. Beliau memiliki riwayat-riwayat yang aneh, riwayat-riwayat yang ajib, yang aneh. Kemudian di antaranya Imam Ibnu Hazm Al-Khattabi juga melemahkan hadis ini karena ada rawi yang lemah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini ittirab atau muttarib, tidak tetap, berguncang, dalam artian rawi ini yaitu Jasrah ini, beliau adalah seorang yang buruk hafalannya. Terkadang beliau meriwayatkan, mengatakan dari sahabat Aisyah, Ummul Mukminin, dan terkadang beliau menyebutkan dari riwayat Ummu Salamah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang muttarib, seorang yang lemah. Maka di sini para ulama melemahkan hadis ini dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, di antara ulama yang membolehkan seseorang yang junub untuk tinggal di masjid, di antaranya adalah Imam Ahmad, ya. Kemudian Imam Muzani, masya Allah. Imam Muzani adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau membolehkan seseorang yang junub untuk tinggal di dalam masjid. Nah, kemudian Imam Ibnu Hazm, ya, juga memberikan komentar terkait masalah ini. Beliau mengatakan ini disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau yang bernama Al-Muhalla. Beliau mengatakan wa qad kana ahlus suffah yabituna fil masjid bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum jama'atun katsirah wala syakka fi anna fihim man yahtalim fama nuhu qat an dzalik. Kata Ibnu Hazm mengatakan, dan sungguh Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di halaman atau emperan Masjid Nabawi. Dan ini banyak dihuni oleh orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, yang mereka tidak punya tempat tinggal. Kemudian mereka bermalam di dalam atau di pinggir-pinggir emperan Masjid Nabawi yang di atasnya ada atap berupa pelapah kurma. Nah, dan mereka jumlahnya banyak, Al-Suffah ini. Dan bukan hanya orang Muhajirin saja, sebagian Ansar pun terkadang mereka ikut bermalam di situ, seperti Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena ketika mereka tinggal di sana, di dalam masjid atau di halaman masjid, maka mereka akan tersibukkan dengan belajar, menuntut ilmu agama, kemudian sholat di Masjid Nabawi. Bahkan utusan-utusan, ya, yang datang ingin bertemu Rasul, mereka di mana? Mereka tinggalnya di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi ini. Dan yang bertugas sebagai penanggung jawabnya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kata Ibnu Hazm, Ahlus Suffah mereka bermalam di Masjid Nabawi. Dan itu terjadi kapan? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul masih ada. Dan mereka, kata Ibnu Hazm, jumlahnya banyak. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara mereka ada orang yang ihtilam, mimpi basah. Namun tidaklah mereka dilarang sama sekali untuk tinggal di dalam masjid. Sehingga apa kesimpulannya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm, karena jumlah para sahabat yang tinggal di dalam masjid cukup banyak, maka di antara mereka pasti ada yang ihtilam, mimpi basah. Namun Rasul tidak melarang mereka untuk tinggal, itu menunjukkan apa? Bolehnya seseorang yang junub untuk bertinggal atau berdiam di dalam masjid. Namun tadi diingatkan afdalnya, ya, ketika dia junub ingin tinggal, ingin berdiam di masjid karena ada kajian misalnya, maka afdalnya dia berwudu terlebih dulu. Kenapa? Karena wudu itu adalah mengangkat hadas. Dia meringankan hadas besar. Dia mengangkat hadas kecil dan meringankan hadas besar. Karena dalil yang lain adalah telah sabit dari seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar. Beliau mengatakan, "Ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnabun idza tawadda'a wudu as-shalah." Nah, jadi kata Imam Tabi'in Atha bin Yasar mengatakan, saya melihat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di masjid dan mereka dalam keadaan junub apabila mereka berwudu seperti wudu salat. Jadi sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka didapati bahwa duduk-duduk di Masjid Nabawi sedangkan mereka dalam keadaan junub, namun mereka berwudu. Maka di sini kita simpulkan bahwa kalau misalnya kita junub, ya, kemudian kita tidak sempat mandi misalnya, maka ingin ke kajian, maka terlebih dulu apa? Dia berwudu terlebih dahulu. Nah, kemudian hal yang dilarang yang kedua adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Namun kita sebutkan juga pendapat ulama yang lain yang membolehkan menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub. Kata mereka bahwa firman Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak berkaitan tentang orang tentang menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub. Kata mereka tafsiran ayat ini tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tidaklah menyentuhnya maksudnya adalah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian kecuali hamba-hamba yang disucikan maksudnya adalah al-malaikah, yaitu para malaikat. Kemudian kata mereka, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang suci. Orang-orang sesuci ini maksudnya adalah orang mukmin. Orang mukmin yang mana orang beriman itu tidak najis. Dia dikatakan sebagai orang yang suci. Jadi kata mereka boleh seseorang itu menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa dia mandi terlebih dahulu. Dan juga Syekh Albani mengatakan wal bara'atul asliyah ma'al ladzina qalu bi jawazi masil Qur'an minal muslimil junub wa laysa fil bab naqlun sahihun yujizul khuruj anha. Kata beliau, dan secara asal itu berlepas. Maksudnya apa? Tidak ada hukum terkait ini. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan bolehnya menyentuh Al-Quran bagi muslim yang junub. Jadi maksudnya apa? Ulang, bahwasanya hukum asal adalah berlepas, dalam artian tidak ada. Yaitu bagi orang-orang yang berpendapat bolehnya menyentuh Al-Quran dari seorang muslim yang junub. Dan tidak ada dalam bab ini nukilan sahih yang membolehkan keluar dari bara'ah asliyah ini. Maksudnya apa? Jadi kata Syekh Albani bahwa hukum asal itu tidaklah menyatakan bahwa orang yang junub tidak boleh memegang Al-Quran. Kenapa? Kata beliau, karena tidak ada dalam masalah ini penukilan yang sahih sehingga mengeluarkan hukum secara asal. Itu kata Syekh Albani. Nah, jadi yang kedua, penulis mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Namun kita katakan, ada juga para ulama yang menyatakan bahwa boleh seseorang itu menyentuh mushaf Al-Quran berdasarkan alasan-alasan yang mereka kemukakan. Kemudian yang ketiga, yang dilarang bagi orang yang junub adalah tidak boleh membaca Al-Quran. Penulis mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Tidak ada suatu apapun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an kecuali junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Disahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil pensahihan hadis ini dari Ibnu Sakan, Abdul Haq Al-Ishbili, dan juga Al-Imam Al-Bughawi. Dan juga bahwa Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis, Syu'bah bin Hajjaj, juga menghasankan hadis-hadis ini. Namun ada sebagian ulama juga yang melemahkan hadis ini. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani memberikan komentar ya. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Nailul Autor. Kata beliau, laisa fihi ma yadullu 'ala tahrim li'anna ghayatahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakal qira'ah halal janabah. Wa misluhu la yusluh mutamassikan lil qira'ah fa kaifa yustadallu bihi 'ala tahrim. Wa qad akhraja al-Bukhari ta'liqan 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu lam yara fil qira'ah bil junubi ba'san wa yaiduhu at-tamassuk bi umumi hadits 'Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha 'ala kulli ahyanihi. wa bil bara'atil asliyah hatta yasihha li takhsis hadzal umum. Jadi kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Athar, beliau mengatakan tidaklah dalam hadis ini menunjukkan pengharaman. Coba kita perhatikan hadisnya. Tidaklah yang menghalangi Rasul untuk membaca Al-Quran suatu apapun kecuali junub. Adakah di sini bahwa Rasul melarang? Adakah hadis ini menunjukkan Rasul melarang untuk tidak membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran ketika junub? Tidak ada pelarangan. Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau Nabi junub maka Nabi tidak membaca Al-Quran. Apakah itu menunjukkan pelarangan? Maka kata Imam Syaukani itu tidak menunjukkan pengharaman atau pelarangan. Kenapa? Karena puncaknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan bacaan ketika junub dan yang semisalnya tidaklah bisa menjadi pegangan untuk dimakruhkan membaca Al-Quran ketika junub. Maka bagaimana dijadikan dalil bahwasanya hukumnya adalah haram, kata beliau. Hadis tersebut kita lihat tidak menunjukkan makruh, tidak menunjukkan juga pengharaman. Maka bagaimana bisa dijadikan sebagai dalil? Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan secara ta'liq dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berpendapat tidak mengapa membaca Al-Qur'an ketika junub. Jadi Imam Bukhari menukilkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak bahwasanya beliau berpendapat tidak mengapa membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Nah, yang menguatkan pendapat demikian adalah keumuman hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap saat, termasuk di dalamnya adalah membaca Al-Qur'an. Maka termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah entah membaca Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Kemudian juga beliau mengatakan alasan yang lain adalah wabil bara'atil asliyah. Secara asal tidak ada hukumnya. Secara asal adalah berlepas dalam artian tidak mengapa sampai ada yang sahih mengkhususkan yang umum ini. Secara umum tidak ada dalil, sehingga ketika tidak ada dalil maka tidak kita katakan hukumnya tidak boleh. Maka secara asal adalah berlepas bara'ah sampai ada dalil yang mengkhususkan yang sahih bahwa tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, yang tidak dibolehkan bagi orang yang junub dan ini disepakati oleh para ulama adalah sholat. Maka jelas di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melarang bagi orang yang junub untuk sholat. Kemudian yang kelima, tidak boleh juga bagi orang yang junub yaitu tawaf di Ka'bah, di Baitullah. Penulis mengatakan orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah karena mengkiaskan seperti sholat ya. Maka tidak boleh juga seseorang yang junub untuk tawaf sampai dia mandi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab ibadah yang mengharuskan berwudu di bab yang kelima. Nah, jadi penulis di sini menyebutkan empat hal bagi orang yang junub untuk tidak boleh melakukan beberapa. Yang pertama adalah sholat, ya, dan ini adalah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Dan beliau penulis ya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junuban illa 'abiri sabirin hatta taghtasilu." Dan tidak boleh salat dan juga mendekati tempat salat bagi orang yang junub kecuali hanya sebatas melintas sampai dia mandi. Kemudian tadi disebutkan khilaf para ulama, di antara ulama yang membolehkan alasannya adalah juga berdalil dengan ayat ini. Maksud dari abiri sabil, kata mereka, maksudnya adalah orang yang safar, bukan berkaitan dengan orang yang melintas di dalam masjid. Orang yang safar maka dia tidak boleh masuk ke dalam masjid kalau dia junub sampai dia mandi. Tidak ada kaitannya tidak berkaitan dengan masalah orang yang melintas di dalam masjid. Kemudian juga Yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, kemudian di antara ulama yang mengatakan boleh menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang junub juga berpendapat bahwa ayat ini tafsirannya adalah tidaklah menyentuhnya nyak kembali kepada Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maksudnya siapa? Itu para malaikat. Para malaikat. Kemudian yang ketiga, tidak dibolehkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Ya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghalangi beliau untuk membaca Al-Qur'an kecuali junub. Kemudian tadi kita sebutkan perkataan Imam Syaukani. Beliau mengatakan dalam hadis ini atau yang semisalnya tidaklah menunjukkan Nabi melarang untuk seorang yang junub membaca Al-Qur'an. Kalau seandainya hadis ini sahih, kita katakan bahwa hadis ini derajatnya diselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan lemah dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, beliau menukil pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Syu'bah bin Hajjaj, ya, bahwa mereka menghasankan hadis ini. Namun seandainya hadis ini sabit, tetap valid, maka kata Imam Syaukani, tidaklah ini menunjukkan pelarangan. Kenapa? Karena Nabi meninggalkan untuk tidak membaca ketika junub bukanlah menunjukkan pelarangan. Makruh tidak, apalagi haram, kata Imam Asy-Syaukani. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, diharamkan bagi orang yang junub untuk tawaf di Baitullah. Kemudian para pemirsa Rifqan TV, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tayammum. Penulis mengatakan al-babus tsamin, bab yang ke-8. Fit tayammum wa fihi masail. Tentang hukum tayammum dan dia ada beberapa masalah atau beberapa pembahasan. Kemudian seperti biasa, ketika kita membahas suatu istilah, maka para ulama menjelaskan dulu dari sisi bahasa, kemudian menjelaskan maknanya dari sisi syar'i atau istilah. Nah, tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu menyengaja atau bermaksud. Wa syar'an, dan secara syar'i yang akan kita bahas maknanya adalah huwa mashul wajhi wal yadaini bis'id at-thayyib ala wajhin makhsus ta'abudan lillahi ta'ala. Maka tayammum secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tayammum ini adalah sudah ada caranya, kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan yang sudah diatur oleh syariat. Maka tayammum ini adalah termasuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Orang yang tidak memiliki air. Atau dia punya air namun tidak bisa menggunakan, entah karena faktor sakit atau apapun itu. Maka di antara keringanan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk kemudahan dalam beragama adalah bolehnya bertayammum menggunakan debu untuk bersuci, sehingga dia boleh sholat, boleh tawaf, dan seterusnya. Nah, adapun bagian yang pertama adalah hukum tayammum dan dalil pensyariatkannya. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum tayammum dan dalil pensyariatkannya, kita bahas dulu. Sebelum itu, pensyariatan tayammum, ya, pensyariatan tayammum. Imam Syaukani mengatakan, wa'lam anna tayammuma sabitun bil kitab was sunnah wal ijma'. Ketahuilah bahwasanya tayammum telah sabit di Alkitab, sunnah, dan ijma' para ulama. Misal kita tidak hafal dalilnya di Al-Quran, kita tidak hafal dalilnya di sunnah, maka bisa kita sebutkan dalilnya apa? Ijma' para ulama, bahwa disyariatkan bertayammum ketika tidak mampu menggunakan air. Nah, adapun di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, lalu usaplah di wajah kalian dan tangan kalian dari debu tersebut. Adapun hadis nanti kita akan sebutkan, maka banyak hadis yang sahih yang menyebutkan tentang syariatkannya bertayamum. Adapun ijma, maka kaum muslimin atau para ulama berijma disyariatkan untuk bertayamum sebagai ganti dari berwudu dan juga mandi. Nah, jadi bolehnya bertayamum itu sebagai pengganti apa? Pengganti wudu sekaligus mandi junub. Nah, maka jangan ragu ketika dia mandi junub dan ternyata dia orang yang sakit, yang sakitnya tidak boleh kena air. Ternyata qadarullah dia mimpi basah. Padahal misalnya dia kena penyakit cacar api, enggak boleh kena air. Kalau kena air maka penyakitnya bertambah. Nah, kalau dia punya air namun tidak boleh untuk digunakan, kata dokter, penyakitnya bertambah. Maka boleh untuk dia bertayamum. Tidak perlu mandi junub, bertayamum kemudian dia salat. Nah, adapun awal disyariatkannya di dalam hadis ya yang panjang yang diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ulun ringkas saja, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, jadi intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya dan juga istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian ketika sampai di Baida, Baida adalah Dzulhulaifah, dekat dengan kota Madinah ya. Terlepaslah kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian akhirnya apa? Rasul tinggal di Baida tadi, di Dzulhulaifah tadi, untuk mencari kalung yang terlepas tadi. Kemudian juga Rasul menyuruh orang-orang para sahabatnya untuk mencarinya. Ini menunjukkan apa? Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Kalau seandainya Rasul tahu segala sesuatu, maka Rasul tidak perlu mencarinya. Buktinya apa? Beliau mencari kalung tersebut. Terkadang ada sebagian orang yang kelewatan batas, gulu dalam menghormati, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Rasul mengetahui perkara yang gaib, mengetahui perkara umatnya. Contoh kita misalnya sekarang sedang belajar. Mereka katakan Rasul tahu kita sedang belajar. Maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Buktinya apa? Ketika Rasul masih hidup, Rasul tidak tahu letak kalung Aisyah ketika tertinggal di Dzulhulaifah. Jangan sampai kita berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika hilang Rasul mencarinya, menyuruh para sahabat untuk mencarinya, dan ketika itu mereka tidak memiliki air. Akhirnya apa? Akhirnya sampai malam. Kemudian sampai subuh. Ini kan mau salat subuh, sedangkan air tidak ada dan mereka belum sampai ke kota Madinah. Maka Allah menurunkan ayat tentang bertayamum. Sehingga kata sahabat Usaid bin Khudair, "Ma hiya awwalu barakatikum ya ala Abi Bakrin." Beliau mengatakan, "Ini adalah awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar." Kenapa? Karena sebab hilangnya kalung Aisyah. Kemudian ketika itu Nabi tidak punya air, para sahabat juga tidak punya air. Waktu sholat subuh sudah dekat atau masuk waktu. Kemudian Allah turunkan sebagai bentuk keringanan. Kalau tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat ini. Bahkan, tayamum adalah termasuk kekhususan untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahun ahadun qabli." Di antaranya apa? "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Yang di antara 5 hal itu apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi itu, tanah itu bisa dijadikan untuk sholat, untuk tempat sujud, dan alat bersuci. Maka ini adalah pemberian yang Allah berikan kepada Rasul dan juga kepada umatnya yang tidak diberikan kepada sebelum beliau, yaitu Allah menjadikan untuk Nabi dan umatnya tanah bisa dijadikan tempat sujud, tempat sholat, dan alat untuk bersuci. Nah, hukum tayamum dan dalil pensyariatannya insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf pun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.